lesehan Malioboro kemarin malam, saya menyaksikan ada wartawan mewawancarai sejumlah pengamen yang berbeda-beda tingkat usianya, jenis musiknya, latar belakang profesinya, dan ternyata berbeda-beda juga filosofi dan sikap hidupnya. Mendengarkan sepatah dua patah kata seorang pengamen, memandangi ekspresi wajahnya, tampak guratan-guratan tertentu dari sifat dan watak masyarakat yang melahirkan dan membesarkan mereka. Misalnya, ada perbedaan amat mendasar antara manusia tradisional dengan manusia pasca tradisional. Yang pertama itu misalnya diwakili oleh ibu kita Ngatinem dan seorang bapak pemain siter yang diliput oleh wartawan tersebut. Yang kedua diwakili oleh para pengamen muda yang bersenjatakan gitar. Tentu saja perbedaan itu tidak mutlak, namun benang merah ideologi kehidupan mereka jelas tidak sama. Yang paling menarik bagi saya adalah kedua pengamen tradisional itu selama wawancara tidak pernah mengeluh, baik keluhan melalui kata-kata maupun nada. Sementara pada yang muda mungkin tak usah kita sebut keluhan, melainkan semacam protes atau gugatan. Kita bisa memakai pendekatan ini. Yang tua itu terlalu pasrah, yang muda memiliki daya kritis, daya menggugat, daya mengubah kehidupan. Karena kita adalah kaum modernis, maka tentu kita berpihak pada kecenderungan watak para pengamen muda. Tetapi, bisa juga kita alihkan pandangan kita dengan memakai angle pendekatan yang lain. Bahwa si tua yang pasrah itu telah sanggup menyangga nasibnya dengan ringan, sementara yang muda merasakan bahwa nasibnya adalah beban yang mengganggu. Yang tua telah berhasil mempanglimai kenyataan hidupnya, sehingga apapun saja penderitaan, kemelaratan, ia kuasai dengan tentram. Yang tua telah menjadi pendekar bagi hidupnya sendiri, sehingga tanpa bisa keluar dari kemelaratan dan penderitaan pun tetap merasa aman. Kang Moho Kuwaos itu adil dan telah mengatur rezeki setiap hambanya, dan mereka dengan wajah tentram dan aman. Maka meskipun ia hanya diberi uang 25 rupiah, ia terima dengan ikhlas. Sementara yang muda merasa tersinggung. Keduanya memiliki kebenaran masing-masing, sekaligus juga kelemahannya masing-masing. Yang tua mempendekari dirinya sendiri secara sukses, namun gagal mempendekari perubahan-perubahan luas di luar dirinya, apalagi di tengah kehidupan yang sudah sistematik, di mana nasib seseorang ditentukan oleh orang lain dan sistem-sistem yang berlaku. Sementara yang muda tidak tergerak untuk mempendekari dirinya sendiri, karena ia merasa bahwa seharusnya ia tidak memperoleh jenis nasib yang seperti ini. Ia ingin memberontak, menggugat, mengubah. Dan karena itu juga tak bisa dilakukannya, maka akhirnya ia hanya mengeluh. Kita sendiri tinggal memilih di antara dua kemungkinan itu. Tidak mengeluhkan keadaan nasib diri sendiri sambil tidak juga bisa mengubah lingkungannya. Dengan kata lain, menjadi pendekar bagi diri sendiri tanpa bisa menjadi pendekar lingkungan, atau tidak menjadi pendekar bagi dirinya sendiri dan tidak juga menjadi pendekar bagi lingkungannya. Yang jelas, berkat ideologi yang pertama itulah, ibu kita Ngatinem tetap optimis, tetap ceria, tetap memakai kembang-kembang di rambutnya, tetap memakai make up sampai di usianya yang ke-70. Susah juga memilih ya. Akan tetapi, memang itulah dilema manusia tradisional. Manusia yang sebelah kakinya mulai berpijak pada dinamika modernitas, sementara yang lain masih terserimpung di altar masa silam. Pada perspektif yang lain itulah pula, potret kerancuan manusia Indonesia di zaman serba era dewasa ini. Tiap saat kita membaca di koran tentang era industrialisasi dan era teknologi komunikasi atau era informasi, dan pada konteks itulah kita letakkan segala perbincangan tentang lepas landas. Tapi kita tahu bahwa sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, kita ini masih campur aduk. Di satu pihak kita telah bersentuhan dan terlibat dalam teknologi industrial dan ultra informasi, namun pada saat yang sama masih kita genggam erat-erat mentalitas agraris feodal. Atau sebagai masyarakat, seseorang di Hotel Mutiara Malioboro bersibuk setiap saat dengan segala kecanggihan modernitas, sementara beberapa puluh meter dari kamarnya beratus-ratus manusia masih saja bergelut dengan dunia nasib pra macam-macam segala era itu. Manusia Indonesia telah bersepakat untuk modern, dinamis, selalu siap mengubah diri. Dan syarat untuk itu adalah kreativitas, daya kritik, dan daya gugat, bukannya kepasrahan dan keikhlasan. Namun demikian, kalau kepada modernitas pembangunan ini telah kita bayarkan kreativitas dan dinamika, namun tak kita terima darinya nasib yang lebih baik, saya sarankan agar hati kita kembali ke masa silam, yakni memasuki kembali kepasrahan, keikhlasan, dan rasa aman yang tak tergantung pada baik buruknya nasib. Minimal, dengan demikian, Anda terhindar dari stres. Malioboro, Selasa, 29 Januari 1991. Pendekar Tak Pernah Mengeluh, diambil dari buku Sedang Tuhan Pun Cemburu, karya M.H. Ainun Najib.